الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dari contoh permasalahan terkait sebab munculnya terorisme dan tindakan teror, tepatnya bermula dari kesalahan di dalam metode pemahaman ayat Al-Quran, baik terkait ayat yang berisi perintah-perintah berjihad atau ayat yang mengabarkan pada kita tentang orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum-hukum yang Allah turunkan. Di situ kita dapat menarik satu kesimpulan betapa pentingnya seorang muslim benar-benar meluangkan waktu untuk belajar Islam. Belajar mengenal makna dan penafsiran Al-Quran serta makna dan penafsiran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kenapa dahulu Al-Qaeda banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang asing yang ada di atau bekerja di kilang minyak Aramco di Saudi Arabia. Pembunuhan, penculikan, peledakan. Bermula dari pemahaman tentang sebuah hadis yang hadis itu sahih, sah keberadaannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhrijul yahud min jaziratil arab, usir dan keluarkan Yahudi dari jazirah Arabia. Sampai mereka menulis sebuah buku yang berjudul ini. Bermula dari pemahaman tentang hadis ini, mereka melakukan pembunuhan dan penyerangan brutal. Demikiankah hadis ini difahami dan diterapkan, diamalkan? Rata-rata pelakunya adalah anak-anak muda yang tidak mau sabar belajar, tidak mau sabar dan penuh tawadhu, kerendahan hati untuk bertanya dan meminta bimbingan kepada ulama-ulama yang sudah sepuh, habis umurnya untuk mengkaji, mempelajari, mengajarkan Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sibuk dengan politik, tidak sibuk mencari dunia di balik ilmu yang diajarkannya. Rata-rata kaum teroris itu orang-orang berumur muda yang lebih didominasi oleh emosi, sikap terburu-buru, mudah menyimpulkan. Beda dengan keumuman orang yang sudah lanjut usia atau sepuh. Apalagi ketika sepuh dan lanjut usianya itu sejak mudanya terbimbing dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu tidak cukup waktu, sangat terbatas kesempatan untuk menjelaskan bantahan satu persatu terhadap syubhat-syubhat ini. Bisa dibaca dalam beberapa keterangan para ulama atau apa yang telah dituliskan oleh para ustadz dalam bidang itu. Itu sekedar beberapa contoh. Sehingga jangan heran kalau peristiwa peledakan Tamrin kemarin ini disebutkan oleh pihak yang terkait bahwa sebagian pelakunya itu adalah orang-orang baru yang berhasil direkrut oleh kaum teroris Khawarij, kemudian terprovokasi untuk berani melakukan pembunuhan brutal. Rana Tarik memang latar belakangnya bukan orang-orang yang belajar Islam. Anak-anak muda yang disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan itu memang benar. Orang-orang kafir memang benci terhadap muslimin. Dibacakan kepadanya ayat-ayat kewajiban memerangi orang-orang kafir tanpa dirinci dengan rincian ilmiah. Dan seterusnya. Secepat itu dia terpengaruh dan secepat itu pula dia siap melakukan tindakan yang Allah tidak sukai. Yang Allah benci, yang bertentangan dengan syariatnya yang penuh kasih sayang. Penuh keindahan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita yang berada di masjid ini. Kita yang berposisi sebagai pendidik, sebagai orang tua, atau di antara kita yang sebagai dai dan penceramah, ustadz dan seterusnya, bertanggung jawab untuk bahu-membahu mengentaskan umat dari terorisme ini tadi. Tentu, dalam upaya kita mengatasi dan mengentaskan umat dari terorisme, tidak bisa dan tidak ada jalan kecuali kembali kepada bimbingan Islam. Bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tadi telah disebutkan bimbingan para ulama generasi salaf dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mengikuti ini, dapat dipastikan kita tidak akan mampu keluar dari problem yang terus menghantui umat ini. Tidak bisa menghilangkan radikalisme dan terorisme hanya dengan menanamkan semangat nasionalisme. Tidak bisa. Dibutuhkan semangat ilmu, ilmu Islam yang terbimbing sebagaimana telah disebutkan tadi. Tidak bisa dengan cara membangkitkan semangat nasionalisme karena itu rapuh. Contoh sudah menjadi rahasia umum atau telah diketahui oleh masyarakat luas. Sudah berapa banyak, maaf-maaf saja, aparat pemerintah, dan ini menjadi beban bagi pemerintah kita, polisi, yang akhirnya, karena keterbatasan ilmu, Islam, yang benar dan lurus, dia menjadi anggota ISIS, berangkat ke Syria, meninggalkan orang tuanya. Kurang apa dia dilatih dan diajari nasionalisme? Mungkin sejak di bangku sekolah. Hingga dia menjadi seorang polisi. Begitu juga seorang desertir TNI. Daeng Koro. Yang melakukan teror dan menyebarkan paham terorisme di Sulawesi, tengah di poso. Membunuh, menembak, meledakkan. Berkhianat terhadap negara. Apa sebab utamanya? Semangat Islam yang tidak terbimbing. Kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Hilang itu dan rontok nasionalisme. Ketua KMPI Kota Depok yang disebutkan dia seorang yang memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak tanggung-tanggung ketua KMPI mati tertembak di Syria sebagai anggota ISIS. Dan masih banyak lagi. Semangat bela negara itu ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi. Terbimbingkan oleh para ulama kita. Semangat bela negara dalam bingkai Al-Quran dan sunnah. Itu yang harus diajarkan. Tidak perlu kita susah payah mencari metode. Sudah Allah siapkan dalam agamanya yang lengkap. Dalam Al-Qur'annya yang sempurna. Dan nabinya yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita beriman, yakin Al-Qur'an telah sempurna. Kembali pada bimbingan Al-Qur'an. Dalam mengentaskan umat dari berbagai kemungkaran. Termasuk terorisme dan radikalisme. Kalau kita beriman, kita yakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan tugasnya sebagai seorang rasul, membimbing umat dengan lengkap dan sempurna, dan yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Kembalikan problem umat ini jawabannya kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biayanya enggak besar. Nggak besar biayanya. Ringan. Asal kita mau sabar. Meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk belajar. Duduk bersimpuh. Mendengarkan penjelasan. Abdullah bin Abbas. Sepupu Rasulullah sebagai imam para pakar tafsir. Mendengarkan penjelasan. Abdullah bin Mas'ud. Mendengarkan penjelasan Al-Imamul Hasanul Basri, Al-Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imamul Bukhari, dan yang lainnya. Sabar. Mempelajari itu. Anak-anak kita. Anak didik kita. Begitu pula. Radikalisme dan terorisme ini. Tidak bisa dientaskan atau dihilangkan dengan mengkampanyekan liberalisme demi mengikis radikalisme yang ada pada sosok radikalis atau komunitas yang radikal diterapkan dan dikampanyekan. Liberalisme, bahwasanya semua agama adalah sama. Dan bahwasanya tidak boleh seorang umat beragama meyakini hanya agama dia saja yang benar, yang lainnya salah. Gak boleh katanya. Sebagaimana ini adalah program utama gerakan Islam Nusantara. Di antara program utamanya adalah agar tidak ada seorang umat beragama pun, termasuk kita, yang meyakini hanya agama dia yang paling benar. Jadi kita enggak boleh meyakini innad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak boleh. Itu akan radikal nanti. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut, dan dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ini enggak boleh diyakini. Barang siapa yang meyakini hanya Islam yang boleh diyakini sebagai agama, sungguh dia orang yang radikal. Bukan demikian. Bukan kemudian dengan adanya doa lintas agama, Muslim bersebelahan dengan Kristen, dengan kafir, Yahudi, Hindu, Buddha, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Di mana ayat yang selalu kita baca dalam banyak solat kita? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai sekalian orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Sungguh kami tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Begitu juga al-Yahud dan Nasara tidak beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau demi menghilangkan radikalisme dan terorisme, diadakan zikir-zikir dan solawatan dengan langgam lagu-lagu gereja. Dengan nada lagu-lagu yang disekutukan Allah. Diyakini bahwa Allah punya anak yang menafikan apa yang kita yakini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yakun lahu. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Solawatan dengan nada lagu-lagu gereja. Bukan dengan cara seperti ini. Radikalisme dan terorisme diberantas. Sungguh kita akan terus terlilit oleh problem. Kita akan terus dikelilingi oleh kehancuran. Kalau kita tidak mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai, cocok dengan bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, justru dengan liberalisasi yang sekarang terus gencar dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam, Masya Allah, sebagian ormas mendendangkan maras organisasinya dalam acara besarnya dengan menggunakan paduan tim paduan suara dari Universitas Kristen. Semua itu katanya dalam rangka memberantas terorisme. Tanpa dirasa, ternyata terorisme muncul melalui bajunya yang lain dan bentuknya yang berbeda. Berapa banyak sekarang terorisme, tindakan teror, radikalisme, anarkis, yang diatasnamakan agama juga, saling menyerang antar pondok pesantren. Sangat tidak dibenarkan. Muncul mars-mars yang menanamkan kebencian. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, di waktu yang sama ini, ketika kita sedang berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita terjebak untuk punya kesimpulan bahwa terorisme itu adalah hanya ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan yang semisalnya. Ya, memang semua itu adalah teroris. ISIS yang bukannya menebarkan rahmat dan kasih sayang, tapi justru menebarkan horor di tengah-tengah umat. memberikan gambaran Islam kepada umat Islam dan kepada umat kafir. Gambaran agama yang berlumuran darah. Demikian ISIS mencoreng nama Islam. Membunuh tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Apalagi rasa keagamaan. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Dan ini sebagai catatan bagi kaum muslimin. Bahwa perjuangan Islam tidak demikian gambarannya. Membunuh tawanan-tawanan perang. Dengan cara pembunuhan yang sadis. Cara pembunuhan yang tidak pantas dilakukan. Bagi orang-orang yang sudah lemah. Perhatikan. Apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pasukan tempurnya, untuk pasukan jihadnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan awsa, dahulu Nabi ketika mengutus mengirim pasukan tempurnya berperang berjihad melawan orang-orang kafir, berwasiat menasehati panglima perangnya dan tentaranya dengan banyak wasiat, antara lain qala la taqtulu walidan, jangan kalian wahai pasukanku, jangan membunuh anak-anak kecil. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tidak peduli anak-anak kecil, bayi yang sedang menyusu sekalipun, dibunuh dengan kejam. Seorang yang sedikit ada ilmu tentang hukum-hukum jihad, tentang rahmatnya Islam, dia akan mengingkari dengan hati. Ini enggak benar sudah. Enggak perlu bertele-tele, berjauh-jauh, berpanjang lebar. Ini aja enggak benar. Wala tamthulu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Mutilasi itu memotong-motong mayat lawan. Lawan orang kafir, apalagi muslim mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi muslimah berjilbab. Jangan kalian melakukan mutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Terang-terangan difoto dan disebarkan videonya. Bagaimana seorang yang sudah tak berdaya dipotong telinganya atau hidungnya. Dirobek perutnya. Ditaruh di sebuah jeruji besi. Kemudian dibakar. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Entah itu mereka itu manusia ataukah bukan. Dalam hadis lain, qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala al-qatla wa wajada imra'atan maqtulah. Suatu hari Rasulullah melakukan inspeksi, pemeriksaan terhadap mayat-mayat korban perang. Mayat-mayat muslim dan mayat-mayat musyrik diperiksa oleh Nabi. Begitulah pemimpin yang bertanggung jawab. Pendidik. Bukan haus darah dan sembarangan mengomando. Diperiksa oleh Nabi. Di tengah-tengah itu Rasul mendapatkan mayat seorang wanita. Musyrikah. Seorang wanita kafir. Bukan muslimah. Terbunuh. Maka Rasulullah dengan marah mengatakan, ma kanat hadhihi lituqtal. Sungguh tidak sepantasnya wanita ini dibunuh. Padahal itu dalam medan tempur, bukan tawanan perang. Namanya medan tempur, seorang enggak bisa berpikir panjang. Kalau tidak dia yang segera membunuh lawan, dia yang akan dibunuh. Beda dengan tawanan perang yang sudah diikat, dirantai. Lemah. Nah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang saya muliakan. Wanita-wanita di Syria dan Irak menjerit, menangis. Bayinya terbunuh dengan sadis oleh tentara ISIS atau kelompok lain namanya Jabhatun Nusrah atau yang lainnya dan yang lainnya. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengkisahkan tentang peristiwa dalam salah satu pertempuran yang diikuti oleh Usama bin Zaid. Ketika itu Usama bin Zaid mendapati seorang prajurit kafir yang gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Kuat fisiknya. Dan telah membunuhi banyak tentara muslim. Usama bin Zaid melihat, menyaksikan bagaimana teman-teman prajurit lainnya dibunuhi. Maka dia berniat, saya harus melumpuhkan tentara kafir ini. Maka berusaha Usama bin Zaid, sampai dengan pertolongan Allah, berhasil melumpuhkan si prajurit kafir yang kuat dan gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Dalam posisi seperti itu, belum diikat tangannya, namun dia pada posisi yang tidak menguntungkan dirinya, dan Usama bin Zaid dengan pedangnya, di saat yang genting, di detik-detik yang sulit seorang mengambil putusan dengan cepat dan tepat, tiba-tiba si musyrik ini mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Terkejut Usama. Tentu tidak seperti kita mendengarkan ceramah ini. Dengan keringat dan lelah letih, berhasil menekuk lututkan si tentara yang kuat ini tadi. Tiba-tiba si tentara kafir ini mengucapkan syahadat. Pertanda dia masuk Islam. Namun Usama dalam kesempatan yang sangat sempit itu memutuskan beristihad bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat itu karena takut kepada pedang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keputusan yang diambil adalah ditebas si tentara musyrik itu dengan pedangnya dan mati. Namun apakah Usama bergembira seperti bergembiranya tentara ISIS membunuhi muslim dan muslimah? Tua muda, difoto dan diabadikan. Usama bin Zaid takut kepada Allah. Usama bin Zaid bersedih. Dan dia harus bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bimbingan, fatwa dan jawaban atas peristiwa itu. Dan datanglah kepada Nabi ya Rasulullah. Terjadi peristiwa seperti ini. Dan aku bunuh dia. Apa jawaban Nabi sebagai pembina umat? Yang bertanggung jawab. Sebagai panglima perang yang penuh kasih sayang, yang ilmiah, tidak emosional. Beliau mengatakan, Ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apakah kau tetap bunuh orang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid mencoba menjelaskan dan menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Sesungguhnya dia itu mengucapkan syahadat karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah. Diulangi oleh Nabi, Ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Dalam riwayat lain, ketika Usama mencoba menjelaskan alasannya, asyaqaqta qalbahu. Apakah kau belah dada orang itu sehingga kau bisa melihat hatinya, kalbunya, bahwa dia mengucapkan itu bukan karena Allah, tapi karena takut kepada pedangmu. Sudah kamu lakukan, robek dada dia. Kita sebagai muslim tidak bisa intervensi kepada urusan hati. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan yang sangat tinggi dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Lalu apa yang dilakukan oleh ISIS? Berperang sesama. Maaf-maaf saja. Orang-orang yang saling sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Saya yakin seorang pemuda yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk belajar Islam dengan baik dan benar tidak akan tertipu dengan syubhat-syubhat kaum teroris Khawarij, baik yang menamakan dirinya ISIS, Al-Qaeda, ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini ingin saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita masuk dalam irama permainan kaum liberalis yang menjadikan isu terorisme ini sebagai kuda tunggangan untuk menanamkan liberalisme di tengah-tengah umat Islam. Hati-hati, banyak manusia mengail di air keruh. Hati-hati. Kita semua benci terorisme. Kita semua benci dan anti-radikalisme. Tetapi dalam porsinya yang ilmiah. Bersama itu, jangan pula kita terjebak dengan jebakan-jebakan mereka untuk kemudian melalaikan salah satu kelompok yang lebih kejam dari ISIS dan lebih berbahaya dari Al-Qaeda. Terhadap umat Islam dan terhadap bangsa dan negara. Yaitu kelompok Syiah Rafidah. Binaan-binaan Iran. Sadarlah wahai umatku. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, kata Allah. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang muslim tersengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Tidak mungkin. Seorang mu'min itu cerdas. Seorang mu'min itu mengambil pelajaran. Kata para ulama, as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses bergembira, menang, adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu musibah dan bencana itu menimpa kita, baru kita sadar. Setelah banyak korban berjatuhan, setelah banyak fasilitas yang hancur, jangan. Kenapa? Mari kita pelajari, wahai saudaraku. Bahwa kaum Syiah Rafidah yang terus menanamkan kukunya di Indonesia ini, sebagaimana di negara-negara lainnya, adalah kaum teroris. Menyimpan makar terorisme, kudeta, pembunuhan umat. Jangan kemudian kita terlena kepada slogan-slogan kita bersatu, kita bersatu. Kita harus melupakan perbedaan. Kenapa enggak kita melupakan perbedaan dengan ISIS? Kenapa kita tidak melupakan perbedaan dengan Al-Qaeda? Kita katakan, tidak untuk semuanya. Tidak untuk ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya. Tidak pula untuk Syiah dan kaum liberalis. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Syiah dalam sejarahnya adalah suatu aliran dan kelompok yang berlumuran darah. Kalau sering disebutkan peristiwa Syiah itu dimulai sejak perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang selalu dikatakan itu adalah perselisihan politik. Tidak demikian. Bukan perselisihan politik. Mereka tidak punya kepentingan politik. Tidak Ali bin Abi Thalib dan tidak pula Muawiyah. Mereka berdua adalah orang-orang soleh. Yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namun perlu diketahui. Tentang sejarah Syiah merupakan dendam lama kaum Majusi terhadap umat Islam. Ketika hancurnya Persia di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum Majusi memiliki dendam besar terhadap umat Islam dan terhadap bangsa Arab khususnya. Kita masih ingat nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Si pembunuh Khalifah Umar ibn Khattab. Yang menusukkan pedangnya ke tubuh orang yang soleh, yang mulia. Umar ibn Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang saya muliakan. Abu Lu'lu' al-Majusi, apa hubungannya dengan Syiah yang sekarang? Kuburan dan makam Abu Lu'lu' al-Majusi sampai hari ini dipertahankan. Dibangun di atasnya bangunan kemuliaan menurut mereka. Diadakan ziarah-ziarah kubur ke makam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab. Diagung-agungkan, dinilai sebagai pahlawan sebagaimana disebutkan dalam literatur resmi agama Syiah. Perhatikan baik-baik dendam Majusi yang kemudian muncul dalam topeng Syiah. Tidak cukup sampai di situ. Muncul tokoh yang kedua, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Yahudi dari kota Son'a, negeri Yaman. Yang menampakkan keislaman secara zahir. Di hadapan para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in pada masa itu. Abdullah bin Saba mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Madinah. Namun ternyata provokasi tersebut yang berisi isu-isu kebencian terhadap pemerintah, terhadap khalifah, tidak berhasil di kota Madinah. Disebutkan oleh ulama karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi dan para ulama, dan mereka orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tidak puas Abdullah bin Saba dan tidak putus asa dengan kegagalan di kota Madinah, dia keluar pergi ke negeri Kufah di Irak dan ke negeri Mesir. Di sana dia mempengaruhi, membodohi, memprovokasi kabilah-kabilah dari suku Badui yang jauh dari bimbingan ilmu. Sekali lagi, jauh dari bimbingan ilmu. Sibuk dengan dunia. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah bersikap tidak adil, tidak objektif, melakukan nepotisme, pembagian harta kas negara kepada suku dan kabilahnya, mengangkat para pejabat dari kabilah Bani Umayyah, dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan yang di zaman kita juga sering mendengar kita, tuduhan-tuduhan seperti ini kepada pemerintah. kaum muslimin yang saya muliakan, melalui provokasi-provokasi yang dilancarkannya di negeri Kufah, Irak dan di Mesir, dia berhasil menggalang kekuatan untuk berangkat ke Madinah dan singkat cerita berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan dan terbunuhlah Khalifah bersama keluarganya. Inilah awal sumber perpecahan dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, berlanjut kisah yang menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran bahwa sejarah Syiah penuh dengan khianat terhadap penguasa, penuh dengan makar, pembunuhan, kudeta, menanamkan kebencian terhadap rakyat kepada pemerintahnya, mengganggu hubungan harmonis rakyat dengan pemerintahnya. Di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana saat itu muncul kembali orang-orang Kufah di negeri Irak, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa. Mereka berusaha merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah yang saleh, cucu Rasulullah yang mulia, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dengan rayuan-rayuan dan janji-janji dusta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Singkat cerita, karena terbatasnya waktu, terbunuhlah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Terbunuh akibat pengkhianatan kaum Syiah di negeri Kufah, Irak. Yang telah berjanji untuk berloyal kepada Al-Husain, ternyata Al-Husain dan keluarganya ditinggalkan sendiri. Dan terbunuhlah di negeri Karbala. Setelah itu kaum Syiah yang biasa berdusta dan bermain drama menampakkan solidaritasnya atas terbunuhnya Al-Husain. Dan kemudian mereka dengan slogan cinta Ahlul Bait. Maka Syiah selalu dalam literatur-literaturnya, dalam ormas-ormasnya, menggunakan nama mulia Ahlul Bait. Bersembunyi di balik kemuliaan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasul. Kita lihat organisasi-organisasi mereka sering diembel-embeli dengan Ahlul Bait. Seolah-olah kita ini orang yang benci kepada Ahlul Bait. Demi Allah, kita mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang saleh, yang mulia, terutama di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasul, Al-Hasan wal-Husain. Kita mencintai mereka. Namun cintanya kita, cinta yang jujur, bukan cinta palsu. Cinta yang ilmiah, bukan cinta yang digunakan untuk menyelimuti makar terhadap umat dan negara. Maka, demi mempertahankan kebencian dan sikap permusuhan, kaum Syiah mengadakan acara Arba'inat yang selalu mereka peringati setiap tahunnya. Pada bulan Muharram, dengan memanggil dan menyebut-nyebut nama Husain, kalau yang di Indonesia masih sebatas menepuk-nepuk dada. Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, dan seterusnya. Kalau yang di Irak dan di Iran, di Syria dan Lebanon, sudah mulai dengan memegang pedang atau pisau, belati dan semisalnya. Melukai dirinya, wajah, dada, punggung, kepala. sebagai bentuk, kata mereka, solidaritas untuk Al-Husain, pembelaan terhadap Al-Husain, persiapan atau kesiapan membela Al-Husain. Ini terus menerus setiap tahun diadakan acara haul peringatan kematian Husain, disebutkan dalam banyak literatur ulama dalam rangka mempertahankan dendam dan sekaligus mempersatukan semangat mereka untuk berani berjuang dan berjihad dalam koridor agama Syiah Rafidhah. Kaum muslimin yang saya muliakan, pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah terbukti dalam sejarah. Mereka selalu menanam makar terhadap umat Islam. Ambil pelajaran, wahai saudaraku. Ambil pelajaran, wahai saudaraku. Jangan kemudian terbuai. Atau bahkan sekaligus saya menasihatkan dan mengingatkan orang-orang yang masih menyatakan tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kita dengan Syiah. Sungguh Anda dusta. Dusta. Dusta. Anda berkhianat dan menipu umat. Anda berkhianat terhadap negara. Perhatikan kisah Ibnul Alqami di masa dinasti Abbasi. Di mana Ibnul Alqami, seorang tokoh Syiah yang melakukan gerakan klandestain, menyusupkan dirinya dan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Tidak sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tidak. Prosesnya panjang sampai dia berhasil memegang posisi yang cukup strategis dalam negara dan mampu mengambil kebijakan untuk negara. Di saat itu Ibnul Alqami menyampaikan masukannya kepada khalifah untuk mengurangi dan membatasi jumlah angkatan bersenjata negara. Dengan alasan negara sudah aman, tidak ada ancaman bagi negara. Kita sekarang ini saatnya membangun negara, perekonomian masyarakat, dan seterusnya. Buat apa, kata orang sekarang, banyak-banyak membeli peralatan tempur? Negara aman. Logis. Kenapa uang dihabiskan untuk membiayai angkatan bersenjata dan mempersiapkan atau membeli senjata? Berjalan waktu, setelah diterima kebijakan pertama, berlanjut kebijakan berikutnya untuk mengurangi gaji bulanan angkatan bersenjata negara. Sampai disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwa tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi miskin dan sebagian mereka mengemis dan meminta-minta di jalan-jalan. Demi kebutuhan, kebutuhan perut dan kebutuhan anak istri, dia bisa menjual agamanya, bisa menjual negara. Menjadi seorang tentara yang oportunis. Menjual kepentingan agama atau negaranya demi kepentingan perut. Subhanallah, makar yang luar biasa. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah seperti itu, Ibnu Al-Qami memberikan aba-abanya kepada tentara Tatar dari Mongol untuk masuk menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasi pada waktu itu. Singkat cerita, tentara Tartar dengan bengis dan kejam membunuh umat Islam atas pengkhianatan Syiah Rafidhah yang dilakukan oleh menterinya yang bernama Ibnul Alqami, berkhianat terhadap negara. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab sejarah lainnya, hampir 2 juta muslim terbunuh di Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai warna air sungai Tigris berubah menjadi merah akibat darah-darah kaum muslimin. 2 juta, bukan 2 ribu. Kalau dikatakan di alun-alun Cirebon ada 2 ribu mayat terbunuh itu jumlah yang sangat besar dan mengerikan. Mungkin masyarakat Cirebon siap-siap mengungsi. Ketakutan akibat teror yang besar ini tadi. Hanya 2.000 dengan jumlah masyarakat Cirebon yang banyak. Berjuta-juta manusia. Bayangkan berabad-abad yang lalu. Populasi manusia masih sedikit. 2 juta hampir terbunuh muslim dan muslimah. Tua dan muda. Akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah. Membunuhi jamaah haji. Yang pulang menunaikan manasik haji. Ketika mereka hendak berjalan pulang ke negerinya masing-masing. Hampir 30 ribu jamaah haji terbunuh. Dirampas dan dirampok harta-harta mereka. Dan kaum Syiah Qaramithah pada waktu itu. Berhasil mencuri Al-Hajarul Aswad. Hampir kurang lebih 22 tahun. Ka'bah di Masjidil Haram kosong dari Al-Hajarul Aswad. Yang semestinya dilakukan sunnah. Ketika seorang mau tawaf. Ketika seorang akan memulai tawafnya. Dia mencium Hajarul Aswad. Atau menyentuhnya dan kemudian dikecup tangannya. Tidak bisa dilakukan selama lebih dari 22 tahun. Karena dicuri oleh kaum Syiah Qaramithah. Pelajari sejarah. Singkat cerita berpindah sejarah. Beberapa abad sesudahnya. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang? Pemberontakan kaum Syiah Houthi. Apakah kita mengira tiba-tiba muncul kekuatan bersenjata begitu saja dalam sekejap mata? Tidak. Hampir 30 tahun yang lalu, muncul sebuah ormas pemuda yang menamakan dengan Syababul Mu'min, Asyababul Mu'min. Forum Pemuda Muslim, Pemuda Mu'min. Kegiatannya seolah-olah kegiatan pendidikan. Mengirim pelajar-pelajar ke Iran dengan beasiswa. Sekarang di Indonesia lagi marak. Beasiswa ke Iran. Maka Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman ini mengirim kader-kadernya dan pelajar-pelajarnya ke Iran. Bukan dalam proses 1 tahun, 2 tahun. 1 atau 2 angkatan. Tidak. Generasi berganti generasi. Ternyata mereka belajar di Iran tidak hanya belajar dalam tanda kutip ilmu agama saja, tapi juga belajar militer. Pulang ke negeri Yaman, angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata mereka adalah pelajar-pelajar yang sudah terdidik militer. Singkat cerita, di saat kondisi negara telah lemah, di saat para politikus saring berselisih, mereka kaum Syiah Rafidhah Houthi melihat kesempatan ini besar untuk mereka bangkit dalam kekuatan bersenjata. Mulailah mereka melakukan pembantaian demi pembantaian di desa-desa jauh dari ibu kota. Masjid-masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Ahlus Sunnah dibunuh. Sampai cerita singkat cerita berhasil mengepung istana presiden. Dan terjadilah kudeta besar-besaran. Dan tertumpahlah darah-darah muslimin. Wahai saudaraku, ambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Loh, bukankah Al-Qaeda itu berbeda dengan Syiah? Ya, dalam global akidahnya beda. Tapi dalam detail keyakinan mereka ada kesamaan. Yaitu sama-sama teroris dan menyiapkan makar kudeta terhadap umat Islam, terhadap negara dan pemerintah. Terbukti bahwa Iran adalah sebagai negara yang melindungi terorisme. Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, disediakan oleh negara Iran batalion khusus di Provinsi Khurasan. Provinsi Khurasan bagian dari negara Iran. Berbatasan dengan Afghanistan. Lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan tokoh-tokoh teras Al-Qaeda keluar masuk dengan mudah di negara Iran dan memiliki rumah-rumah di Iran. Luar biasa. Pada peristiwa penyerangan kepada kantor-kantor kedutaan-kedutaan negara asing di Baghdad yang dilakukan oleh Al-Qaeda beberapa tahun yang lalu, Al-Qaeda berhasil membunuh beberapa diplomat-diplomat asing, termasuk diplomat-diplomat negara Arab, negara-negara Teluk. Dan sebagiannya hilang dalam tawanan Al-Qaeda. Subhanallah, giliran tawanan diplomat-diplomat Iran diserahkan dengan aman dan selamat kembali ke negara Iran. Hubungan mesra Al-Qaeda dengan Iran tak tersembunyikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pemberontakan di Yaman ternyata didanai dan didukung oleh Iran. Awalnya mau berdusta, tetapi realita tidak bisa dibuang dan dihilangkan. Pada ujung-ujungnya, pimpinan tertinggi militer Iran mengakui bahwa memang pemberontakan Syiah Houthi di Yaman adalah atas bantuan Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum muslimin Indonesia, sadar. Tentu, dalam upaya kita untuk mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme, termasuk bahaya fitnah kaum Syiah Rafidhah, bukan kemudian maknanya kita bertindak secara individual, kita bertindak sendiri-sendiri. Tidak demikian. Atau kita bertindak anarkis. Tidak demikian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendidikan dan penjelasan kepada umat tentang akidah yang lurus dengan penuh kesabaran melalui berbagai media, dan kedua, bekerja sama dengan pemerintah. Bukan kemudian satu pondok pesantren bertindak dengan murid-muridnya menyerang, melempari batu dengan batu atau bahkan dengan alat-alat lainnya. Satu takmir masjid atau jamaah masjid menyerang juga. Atau kemudian kita membuat pasukan paramiliter untuk bertindak masing-masing. Tidak demikian. Masing-masing pondok punya pasukan berseragam sendiri. Tidak yang seperti itu. Serahkan itu kepada yang berwajib. Serahkan itu kepada yang berwenang. Demikian akidah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, demikian global penjelasan tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Yang dapat saya simpulkan secara singkat, bahwa radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mengentaskan umat dari bahayanya. Kedua, kita wajib bekerja sama dengan umat dan negara. Dan ketiga, terorisme, radikalisme, baik versi ISIS, Al-Qaeda, JI, maupun versi Syiah, Rafidhah, Iran, tidak bisa diatasi dengan hanya sebatas semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan semisalnya. Apalagi dengan liberalisme, sekulerisme, tidak. Tidak ada jalan keluar kecuali kita bersama-sama, bahu-membahu, kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah Nabi, sesuai dengan bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan bimbingan para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka, seperti ulama masa tabi'in, Al-Hasanul Basri, Muhammad ibn Sirin, Sa'id ibn Jubair, Qatadah, atau ulama di masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Tsauri, dan yang semisalnya, atau generasi sesudahnya seperti masa Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan yang semisalnya. Ini bagian daripada dakwah, pendidikan dan perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi hidayah pemerintah kita, menguatkan keimanan mereka untuk cinta Islam, cinta Al-Qur'an, dan diberikan kekuatan untuk menegakkan syariat Islam. Sekaligus semoga Allah melindungi pemerintah ini, negeri ini, umat Islam di negeri ini khususnya dari makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terkhusus DKM atau takmir masjid yang mulia ini. Semoga itu dijadikan sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.